Hadis ke-39. Ani bani Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampuni karenaku dari umatku pekerjaan-pekerjaan yang khilaf atau lupa dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lain.